Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi Ustaz, sekarang ini kan ada kita apa? Jual beli barang gitu ya. Barangnya itu sudah kita dapatkan, tapi kita bayarnya dengan sistem ATM gitu. Kita transfer saja. Kita beli barang gitu ya. Barang itu sudah sampai gitu ya. Ke rumah gitu. Anda beli barang sudah kita sampai kan ke rumah. Kita kan bayarnya dengan ATM. Kita bilang misalnya 1 juta gitu. Kita sudah kita transfer. Iya. Transfernya ya. Setelah barang tiba. Iya, setelah barang tiba. Nah, terus atau bisa juga sebelum barang tiba gitu, Ustaz. Anda transfer. Jadi kita transfer misalnya 1 juta gitu kan. Sudah ada masuk rekening Anda, ini buktinya gitu. Ah, itu bagaimana tuh, Ustaz? Ini yang COD tadi Bapak atau bukan? Ini online atau offline? Tidak online. Ini langsung ini akad apa biasa jual beli. Anda biasa langsung datang ke toko. Ya sama seseorang lah gitu misalnya, sama seseorang kita barangnya itu sudah datang. Kita bayarnya. Anda beli ke dia offline atau online? Pakai telepon atau Anda datang lihat barang? Pakai telepon aja, Ustaz. Oh, ya, itu yang saya ingin. Jadi kita berarti beli enggak COD langsung aja. Sebentar. Berarti Anda pakai telepon, barangnya sudah tertentu atau belum? Barangnya sudah tertentu. Gimana pakai telepon barangnya tertentu? Enggak, maksudnya barang itu sudah sampai, Ustaz. Enggak, ketika transaksi pertama, bukan setelah sampai. Setelah sampai itu kan bukan transaksi lagi. Beda antara transaksi dengan berakad dengan barang sampai. Barang sampai kan bisa jadi salah alamat tanpa ada akad sampai juga dia. Iya atau tidak? Iya atau tidak Bapak? Iya. Nah, sering kan ya salah alamat, bukan alamat Anda, sampai ke rumah tanpa transaksi. Sering barang ini sudah sampai Ustaz, barangnya sudah sampai. Iya, barang ya sudah sampai. Ya. Tapi barang sampai tidak ada hubungan dengan transaksi. Kita sekarang membahas transaksinya. Iya. Yang itu yang menentukan sampai tidak sampai barang tidak ada masalah. Ya. Yang masalah pada saat transaksi. Anda transaksi telepon. Ya. Teleponkan ya ke toko. Ya. Ya. Pak, saya beli ABCD. Anda sebutkan ya jenisnya. Umpamanya apa? Cat, kebutuhan bangun. Ini kebutuhan lain. Ini kebutuhan misalnya ya di, kalau saya di perkebunan suka. Ya, tolong kirimkan pupuk ini ya. Pupuk silakan ini. Anda mengatakan tolong kirim pupuk kandang itu sebanyak 100 satu truk misalnya, satu truk pupuk kandang sekalian dengan kandangnya jaga sama satu kaya truk. Udah kayak kemirinya pabriknya kandangnya jaga apa? Satu truk pupuk kandang boleh jual beli pupuk kandang? Yang saya dengar kalau boleh. Udah, boleh saya jawab. Saya jawab boleh. Biar aman. Aman Pak, aman. Boleh jual beli pupuk kandang. Ya, menurut mazhab yang terkuat. Kalau mazhab antum Syafi'i enggak boleh. Antum Syafi'i itu bukan. Untuk pupuk kandang keluarlah dulu dari mazhab Syafi'i. Daripada nanti enggak boleh kan pusing. Ya. Ketika Anda mengatakan dia di gudangnya ada berapa truk ketika Anda beli? Belum selesai Bapak. Mohon maaf. Ada berapa truk di gudangnya ketika Anda transaksi by phone tadi? Ini kan bisa juga kasusnya macam-macam Ustaz, apa macam tadi pupuk kandang. Ada kita kadang beli ini, beli apa? Abu dari PT kan Ustaz. Satu-satu dulu Bapak. Ya, hampir sama lah itu sarapannya. Ya. Ini kira-kira di gudangnya hanya pas satu truk atau ada lima truk atau dua truk atau banyak truk? Banyak Ustaz. Banyak truk. Ya. Ada 10 truk mungkin di gudangnya dia ya. Ya. Berarti ini kan Anda tidak tunjuk. Khusus saya beli yang bagian depan saja, satu truk yang bagian depan. Anda apakah Anda tentukan atau dia katakan? Enggak ada Ustaz, pokoknya beli aja gitu. Ya, kembali kita kepada pembahasan jual beli dain dan ain tadi. Ya. Jadi sudah kita jelaskan kan ya? Iya atau tidak? Ya. Bapak ikut tadi? Ikut Ustaz. Berarti ini jual beli ain apa dain? apa den. Pak? Den. Den. Berarti jual beli den. Kemudian ketika barang sampai dan pada saat tadi uang belum ditransferkan ya? Pada saat setelah sampai, Ustaz. Setelah sampai baru ditransfer. Transfer duitnya. Berarti pada saat transaksi uang dain, barang dain. Ya. Berarti transaksi ini sah atau tidak? Enggak. Tidak. Lalu apa yang harus dilakukan ketika barang sampai? Ulang lagi akadnya, Ustaz. Hah? Ulang lagi akadnya. Gitu. Masya Allah. Bapak bertanya lu jawab sendiri. Masya Allah. Bagus, bagus. Untuk meyakinkan memang betul lupa Ustaz mengulang akadnya itu terkadang lupa, ini tadi baru tahu tadi Ustaz. Iya, alhamdulillah. Banyak juga kita melakukan seperti itu enggak mengulang lagi akadnya Ustaz. Iya. Tinggal telepon lagi ke si tokonya, alhamdulillah ini barang sampai saya beli ya. Kenapa pakai beli-beli? Ente tinggal bilang iya saya selesai sudah, jangan ribut. Nanti saya jelaskan bain bain nanti pusing malah. Tinggal bilang ya, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu tidak bilang ya, ini uang saya tarik lagi. Takut dia itu Pak, udah. Iya, iya, iya, kata dia. Jadi perlu juga ucapan apa seperti yang biasa di kedai-kedai. Ya, saya beli, saya jual gitu perlu Ustaz. Setelah menerima barang Ustaz. Setelah barang di tangan Anda, berakad lagi. Karena ini tidak ada akad. Akad pertama, batil. Ya. Jelas? Ya. Kecuali akad yang pertama sah, tidak ada masalah. Datang Anda ke sana atau dengan by phone, Anda katakan, itu yang saya beli satu truk, beda-beda kan tanggal datangnya ke tempat Anda? Iya. Ada enggak satu truk yang datang baru, biasanya yang bagus, yang lama atau yang baru Pak, kalau pupuk kandang? Yang lama Ustaz. Ah, yang lama. Ada stok lama enggak? Oh ada Pak, satu truk sudah masuk 3 bulan lalu, gitu kan ya? Iya. Yeah. Nah, itu yang saya beli yang truk 3 bulan lalu itu ya. Siap. Kalau ini ain apa dain? Ain. Ain. Ini perlu diulang lagi akad apa tidak? Tidak. Tidak. Tidak, karena sudah ya. Sah. Yang dilarang dain bi dain. Tapi ain bi dain tidak ada masalah. Ini uangnya kan dain pada transaksi kan ya. Tapi barangnya ain. Ya. Maka ketika Anda transferkan sudah tidak ada masalah. Ketika Anda terima sudah boleh. Cukup jelas Bapak. Jadi kalau dilapaskan saya beli jual udah selesai itu Ustaz. Misalnya selesai. Sudah diterima barang, saya belilah barang kamu. Ya saya jual. Selesai itu Ustaz. Selesai. Selesai Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Dia pun tak bilang jual. Enggak apa-apa. Ustaz. Oh, kata dia udah. Atau sip sip itu. Ah, sip. Sip. Boleh atau juga. Transaksinya iya saya jual saya beli itu melalui apa juga bisa Ustaz? Bisa dengan boleh. WA Anda tulis satu ya. Atau pakai SMS ya. Sudah. Enggak dijawabnya enggak apa-apa Ustaz ya. Hah? Enggak dijawabnya enggak apa-apa ya. Enggak dijawab. Misalnya melalui WA enggak dijawabnya gitu Ustaz. Enggak dijawabnya enggak bisa. Jadi kita minta desak gitu Ustaz supaya dijawabnya gitu. Makanya ditelepon ulang, kalau dengan chat kita kan enggak tahu dia jawab ya. Apa tidak. Iya. Kalau telepon kan dia, oh iya, sudah selesai. Jelas. Alhamdulillah. Ya, kalau di shop apa? Di online itu ya mungkin saya konfirmasi kakak gitu Ustaz ya. Boleh. Oke, silakan yang ingin bertanya. Dari ibu-ibu ada? Kalau enggak bapak-bapak dulu silakan ya. Ada Pak. Oh, ada rupanya. Silakan Bu. Ibu dulu ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan, Ana pemilik sebuah perusahaan, Ana pimpinan. Kurang jelas Ibu. Ana pemilik sebuah perusahaan jasa kurir di Pekanbaru ini. Sebentar, memiliki perusahaan. Iya. Bergerak di bidang jasa kurir. Jasa kurir Ustaz. Ah, terus. Kemudian Ana punya yang namanya uang COD. Uang COD? Iya Ustaz. Apa itu uang COD? Uang talangan Ustaz. Uang? Ana bayarkan, kurir Ana bayarkan dulu uangnya. Harga dengan Sebentar. Maksudnya ada orang beli online. Iya Ustaz. Jadi. Dan sebentar, saya pahami dulu kalau Ibu. Karena kalau saya sudah paham saya bisa jawab. Kalau Ibu sampaikan saya belum paham, saya belum bisa jawab juga. Lebih cepat saya yang memahami dulu. Kalau benar Ibu tinggal atau oke, atau sip, atau naam, mana aja lah. Naam Ustaz. Ya, ketika ada permintaan, ya, dia belanja di perusahaan e-commerce X platformnya menggunakan kurir Anda. Nah, itu berarti ketika kurir Anda nerima, Anda yang nalangi atau kurir? Kurir, Ustaz. Oh, dia langsung ke kurir ya, bukan ke perusahaan. Ada yang melalui Anda, ada yang melalui kurir. Kalau ke perusahaan berarti perusahaan yang transfer ke si platformnya. Nah, atau dia kepada si merchantnya kan ya? Nah. Ya, biasanya kan ke platform dulu kan ya? Jadi. Ya. Sebentar, Anda talangin dulu. Kemudian setelah itu ketika Cio datang, dia bayar, itu berarti pembayaran piutang Anda tadi, begitu kan ya? Nah. Nah, pertanyaannya apa? Jadi gini Ustaz, ketika COD tadi ada yang Ana transfer, ada yang dibayar oleh kurir. Kalau yang dibayar oleh kurir berarti kan enggak ada masalah kan Ustaz. Udah sah lah kan, kita tidak ada tambahan harga. Nah, ketika yang Ana transfer itu tuh biasanya Ana transfernya setelah kurir menyelesaikan pekerjaannya Ustaz. Setelah kurir menyelesaikan pekerjaannya. Sampai barang baru Anda transfer ke merchant atau ke platform. Nah, karena kehati-hatian ada penipuan dan segala macamnya, alasan nananya begitulah. Karena takut tipu sih Ustaz. Tapi Anda katakan gak ada masalah, repot. Karena di sini Anda talangin atau kurir talangin, berarti ada akad qard. Nah, karena pada saat sebentar. Berarti ada akad qard. Kemudian Anda kan jasa kurir. Nah. Harus ada imbalan kan ya? Nah. Yang bayar imbalan siapa? Yang bayar imbalan kurir itu dia sudah deposit di kantor Ana sebelumnya. Sebelum yang membayarkan dia adalah konsumen kan ya? Yang membayar konsumen, yang penerima barang. Ya, konsumen. Barang. Ya. Berarti akad Anda dengan konsumen tergabung meminjamkan untuk dia dan Anda tagihkan nanti piutang tambah jasa. Nah, jadi uang jasa, maka tergabung di sini akad qard dan ijarah. Nah. Dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlihi la yahillu salafun wa bay'un, tidak halal dalam suatu transaksi ada yang saling mengikat antara qard dengan jual beli. Dan transaksi ijarah jual beli jasa. Karena itu tidak boleh. Jadi solusinya apa? Solusinya Jangan talangin sehingga tidak terkumpul. Oh. Hanya murni akad jasa saja. Tapi pada saat akad itu terkadang kan dibilangnya sebelum tuh kami ada kesepakatan dulu Ustaz. Contoh dia bermitra dengan Ana. Kemudian pada saat awal bermitra itu Ana bilang, kalau COD bagaimana Kak? Bisa Ana bayarkan dulu kata Ana kan. Tapi kalau misalnya COD-nya sampai 800 ribu, otomatis kan Ana yang transfer. Karena kurir-kurir itu jarang megang uang sebanyak itu kan. Jadi kapan transfernya Setelah kurir itu terima uang, Ana bilang gitu. Setelah kurir menyelesaikan pekerjaannya, apakah itu gak boleh juga Ustaz? Itu ada akad sebelumnya Ana dengan beliau. Jadi beliau tuh udah rekanan Ana, udah bermitra dengan Ana. Sekarang yang saya pahami terkumpul dua akad. Ada dua akad yang berkumpul, dia masing-masing kan boleh ini. Ya. Boleh dengan tambah boleh sama dengan boleh apa tidak boleh. Pada umumnya boleh. Tapi ada yang boleh sama boleh, hasilnya menjadi tidak boleh. Ya. Seperti diantaranya yang ada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tadi, akad qard kan tidak ada pertambahan kan ya? Ana tidak ada tambahan. Iya, ya, paham. Akad qard kan tidak ada pertambahan, dan ijarah dan akad tanpa ada pertambahan boleh. Ijarah akad yang boleh. Ya, tapi kenapa Rasulullah melarang? Ya udah terima aja Rasulullah melarang. La yahillu salafun wa bai'un. Anda tahu tidak tahu hikmahnya tentang Rasulullah SAW, tentu kita tidak boleh melakukan. Ya, yang antara hikmahnya, hikmah itu mungkin terjadi mungkin tidak dan tidak mempengaruhi hukum. Kalau tidak terjadi ya tidak boleh dong. Tidak. Kalau dikatakan hikmah riba diharamkan karena menzolimi, saya enggak merasa menzolimi, saya boleh dong pinjam. Saya tidak merasa terzolimi dengan bunga tadi, boleh saya pinjam? Tidak. Itu hikmah bukan illah. Kalau illah iya. Tidak ada, hukum tidak ada. Ada berhukum ada. Bisa dibedakan antara hikmah dengan illah. Kalau hikmah ada, tidak adanya dia tidak mempengaruhi hukum. Safar dalam sholat, mengkosor sholat dari dalam keadaan safar, sholat yang 4 bisa menjadi 2 rakaat. Ya, illatnya adalah safar. Ketika safar ada kosor, tidak ada safar tidak ada kosor. Hikmahnya memberikan keringanan, menghilangkan ke masyakoh atau hal yang berat bagi orang yang safar. Jelas. Saya safar pakai pesawat, tidak zaman dulu, maka saya tidak mau. Anda tidak mau ambil, tidak ada masalah. Karena itu bukan illat, itu adalah hikmah dan tidak mempengaruhi. Sampai mengatakan, kalian ini orang-orang pemalas beribadah. Udah naik pesawat enak-enak, pakai AC di dalamnya lagi lebih enak daripada rumah kalian. Enggak punya AC karena rumah kalian namanya. Enak-enak pakai AC, lihat pemandangan indah ke bawah, tapi sholat malas. Haram dia mengatakan demikian. Karena illatnya ada. Hikmahnya terjadi, tidak terjadi, masyakoh tidak terjadi, tidak mempengaruhi hukum. Bisa difahami ini? Nah, ya. Jadi maka sebentar ibu ya. Illat hikmahnya Rasulullah mengharamkan menggabungkan dua hal tadi dalam satu akad, ya, memungkinkan terjadinya riba, memungkinkan terjadinya riba yang membuat kezaliman. Kalau tidak satu paket enggak ada masalah. Umpamanya Anda pinjam uang ke tetangga yang dia punya toko sembako. Kebetulan kondisi anak Anda uang pangkalnya sudah dekat mau ujian, kalau tidak dibayar ya enggak dibenarkan ikut ujian akhir oleh pihak sekolah dan itu hak sekolah. Kemudian Anda pinjam ke toko sebelah. Kalau dia mengatakan saya pinjamkan kamu uang tapi belanja ke toko saya ya, ini berarti 2 jadi 1 kan ya, dia ikat dengan harus jual beli barangnya, ini hukumnya haram. Jelas hikmahnya karena dia dapat manfaat dari hutangnya tadi, dari piutangnya tadi. Tapi kalau tidak diikat ya pakai akhi, masya Allah. Saya harus belanja di toko Anda enggak? Ah, mana sih kamu? Ya belanja di mana aja. Dan pun dia tidak mensyaratkan. Ya. Kebetulan Anda butuh belanja dan Anda rasa ini lebih dekat dan harganya pun sama. Ngapain Anda muter-muter? Wah, kan haram menggabungkan. Ini enggak, karena dia tidak mensyaratkan. Anda beli dia enggak ada masalah. Boleh. Jelas? Dan begitulah ini hikmah ini diharamkan. Para tengkulak itu bisnisnya, para petani, para nelayan, ketika butuh biaya hidup, butuh biaya untuk mengelola lahannya dan mengelola kolamnya itu, dan untuk mencari ikan di laut, dia butuh biaya kan ya, minjam ke tengkulak. Syarat tengkulak apa? Jual kepada dia dengan harga yang sama atau lebih mahal. Ah, berarti bangunan tapi kalau yang mahal enggak mungkin lah. Dengan harga lebih murah. Dengan itu dia mendapat kelebihan, pertama kepastian produk, tersediaan produk. Yang kedua, dia dapat selisih harga. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia meminjamkan uangnya, berarti dapat keuntungan dari sini. Sehingga ini manfaat dari yang mengandung unsur riba. Kalau dikatakan saya enggak ngambil manfaat, ini hikmah kan tadi ya, bukan illat kan ya? Saya bilang hikmah apa illat? Hikmah kan tadi kan ya? Hikmah terjadi atau tidak terjadi berarti tidak boleh. Mungkin terjadi, mungkin tidak, tidak mempengaruhi hukum. Tadi Nabi melarang, tidak akan berpengaruh menjadi boleh, kecuali illat. Jelas. Itu tengkulak mulai tingkat desa, tingkat kampung, sampai tingkat negara adikuasa. Negara yang dananya banyak meminjamkan ke negara berkembang, itu mereka pasti ada dalam akad pinjaman bersyarat. Syaratnya sumber daya alam negara berkembang harus mereka mengeksploitasi, ya, dan mereka diuntungkan dalam hal itu. Dan maka Rasulullah telah ingatkan 14 sahabat yang lalu. Jelas ibu, mengenai solusinya cari sendiri ya, biar tidak tergabung antara pinjaman dengan jasa ijarah tadi. Bisa jadi minta saja akadnya ijarah tanpa ditalangin terlebih dahulu. Ya. Atau lagi Ustaz, atau murni ikrot tanpa ada ijarah ya, tentu Anda rugi kan. Anda perusahaan rugi, kurir, ngapain saya bukan perusahaan pinjaman. Baik. Satu lagi Ustaz, ada yang pesan ke, dia kan anaknya di pesantren Ustaz. Ulangi, jadi dia ibu. Anaknya ada, customer kita itu anaknya kan di pesantren. Terus kemudian dia nelfon adminana, dia bilang tolong belikan ya, nasi goreng satu jus katanya kan, antarkan ke pesantren ini, nanti Ana transfer ke rekening, dia bilang. Nah, antarkan ke pesantren ini, nanti setelah selesai, nanti setelah sampai Ana transferkan. Berarti untuk membeli kebutuhan berarti untuk membeli kebutuhan tadi ditalangin dulu. Nah, berarti sama aja sama yang tadi ya Ustaz, yang di awal. Bedanya apa? Iya, sama itu sama dengan bedanya apa? Tidak jadi, ada perbedaan. Jadi apa solusinya tuh Ustaz? Karena solusinya suruh dia transfer dulu. Oh, kami tidak akan belikan dengan dana kami sampai uang masuk. Berarti namanya akad wakalah. Rasulullah tidak melarang menggabungkan wakalah dengan jual beli. Ya. Nah, yang tadi Rasulullah melarang adalah jual beli dengan pinjaman. Nah, Ustaz, berarti yang ya, yang Anda katakan, kami belum beliin ya, transfer dulu, nanti kalau sudah masuk atas nama Umi baru kurir saya membelikan dan diantar ke tempat anak. Dan ini pun Anda dari sisi bisnis lebih aman kan ya? Nah. Ya. Ngapain ngambil risiko? Haram lagi. Risiko dunia akhirat namanya. Satu lagi boleh Ustaz, satu cukup ya, sebentar. Ini Bu, konsultasi namanya ibu. Kalau konsultasi iya, jadwalnya online. Nanti hari Selasa melalui klinik konsultasi bisa. Afwan, kita sudah komitmen jam 11 kita break dulu ya. Mungkin sekitar 10 menit dan mungkin yang ada mau ke toilet silakan. Dan insyaallah nanti juga ada sedikit tambahan pengumuman dari kita dari Pak Zaiful. Dan kita break. Kita kembali lagi 10 lewat 10 insyaallah. 11 lewat 10. Terima kasih. Sutra-sutra-sutra yang mau silakan, yang mau silakan. Dan yang mau bertanya nanti siap-siap di belakang apa ya, mic untuk antri. Mohon perhatian ini ke pemilik mobil, Bapak Ibu, mobil Terios BM 1687. Tidak disebut ini angka belakang, huruf belakangnya. Mobil Terios BM 1687, mohon bantuan Bapak Ibu, saudara-saudariku, pemilik kendaraan ini mohon memindahkan parkirnya karena sekarang sepertinya parkirnya mengganggu lalu lintas kendaraan yang lain. Sekali lagi pada Bapak Ibu pemilik kendaraan mobil Terios BM 1687. Nah, ini ingin menyampaikan sesuatu tapi keluar. Beberapa Bapak Ibu, pekan kita mengumpulkan dana untuk membeli mobil operasional RJ. Dan kita masih kekurangan dana ini Bapak Ibu. Anda dengar tadi ibu-ibu yang terakhir tadi, seorang pengusaha ya, berarti banyak itu ibu-ibu pengusaha di belakang itu. Karena pengumuman ini sering di hari Jumat, maka ibu-ibu umahat kami mungkin sebagian besar tidak pernah mendengar informasi ini. Karena pengumuman ini sering di hari Jumat disampaikan, walaupun mungkin ada di media RJ. Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah, RJ membutuhkan kendaraan operasional yang paling kita rasakan kurang itu adalah ketika adanya ustadz kita yang harus kita layani untuk dakwah luar kota. Dakwah luar kota ini Bapak Ibu merupakan program di masjid kita ini. Tanpa Anda menyampaikan detail kemana saja itu luar kotanya, yang jelas di negeri-negeri di Provinsi Riau. Pelosok-pelosok yang sebutlah, mereka-mereka saudara kita dari sana tidak dapat mendapatkan kajian sebagaimana mudahnya kita dapat kajian di dalam kota Pekanbaru yang kita cintai. Nah, ini salah satu yang sangat kita rasakan Bapak Ibu, melayani ustadz-ustadz kita, satis kita ketika mereka ingin keluar kota untuk menyampaikan kajian-kajian Islam ilmiah. Nah, setelah beberapa minggu terakhir Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, dana yang terkumpul, Anda tidak ingat jumlahnya yang sudah terkumpul, Anda ingat kekurangannya. Kekurangannya itu 56.511.700 rupiah. Ini insya Allah angkanya, 56.511.700 rupiah. Ini terakhir Anda terima informasi dari sekretariat masjid kita, kekurangan dana untuk pembelian mobil operasional ini. Kalau ibu bapak lihat parkir ada mobil Kijang plat T ya, plat nomornya T, bukan BM, T. Anda lupa, ini kendaraan kita beli bukan baru, tapi bekas. Karena kalau baru tidak kuat kita ya. Nah, harga kemarin itu 223 juta sekian kalau Anda tidak salah. Terus kita ansur-ansur ya. Alhamdulillah tersisalah angka tadi yang harus tentu kita bayarkan kepada pemiliknya. Jadi ini membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibuku semuanya yang ingin membantu. Angka tadi telah tersisa yang harus kita bayarkan, yang harus kita ganti ya. Bapak Ibu, ini luar biasa. Kita dapat memang dua mobil, yang kita butuhkan dua mobil. Alhamdulillah satu mobil Itu Anda lupa mereknya apa. Terserah apa mereknya ya, tapi bukan Seganjil Kijang di bawahnya. Ini infak satu orang, Bapak Ibu. Infak murni, artinya tidak ada apapun syaratnya ya. Tapi yang satu memang kita membutuhkan dua. Alhamdulillah dari dua kita butuh, satu dari Muhsinin itu diinfakkan mobilnya. Nah yang satu itu yang Anda maksud. Kita beli, itu tipe Kijang ya. Anda sudah sebutkan dari platnya, dindingnya juga sudah ada merek di sana, Masjid Rolatul Jannah. Jadi Bapak dan Ibu, silakan yang ingin membantu berinfak untuk kita selesaikan mobil kita ini. Sekali lagi ini peluang luar biasa tentu bagi kita untuk berinfak, karena kendaraan ini digunakan sekali lagi banyaknya itu untuk urusan dakwah insyaallah, selain daripada operasional rutin di masjid kita. Bapak dan Ibu sekalian, Anda tidak ingat sekarang ini rekening di sini, tapi bisa nanti menghubungi kami ya, Bapak Ibu yang ingin mentransfer, misalnya ingin membantu kekurangan dana untuk pengadaan mobil yang kita maksud tadi, bisa menghubungi kami pengurus masjid untuk, ataupun bisa tunai atau cash ya. Silakan, ini yang ingin sampaikan pada waktu kita break ini, dan insyaallah sebentar lagi kita sambung kembali bersama guru kita, Ustadz kita, Ustadz Dr. Erwandi insyaallah ta'ala. Kepada Bapak dan Ibu yang telah dan yang akan membantu program yang Anda sampaikan tadi, pengadaan mobil, kami menyampaikan dan mendoakan tentu jazakumullah khairan. Semoga infak yang telah dan yang akan Bapak Ibu saudara-saudariku berikan diberi balasan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum jami'an.